Apakah kurangnya kesungguh-sungguhan kita dalam talabul ilmi dan kurangnya memanfaatkan waktu dengan baik untuk talabul ilmi akan dipertanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Bagaimana kalau di antara kita merasa cukup dengan ilmu yang diambil dari WA? Yang penting kita tetap istiqamah. Apakah ini salah? Ma'asyiral rahimakumullah, WhatsApp, apabila seorang memanfaatkan dengan baik, maka dia akan banyak mendapatkan kebaikan dari nasihat dan ilmu. Akan tetapi, dengan mencukupkan hal tersebut, dan tidak menghadiri majalisul ilmu, ini sangatlah kurang dan sangat kurang. Ditambah lagi bahwa terkadang penukilan melalui WhatsApp kadang-kadang kurang valid. Sekedar seorang mendengar, oh ini nasihat bagus, disebarkan. Enggak tahu sumbernya dari mana. Hati-hati. Tidak mengetahui sumbernya dari mana. Bahkan mungkin saja sumbernya dari Hizbiyun yang kita enggak tahu. Ucapannya ucapan seorang Hizbi. Dia melihat, oh ini nasihat bagus. Akhirnya disebarkan. Padahal asalnya dari seorang Hizbi. Penukilan yang tidak jelas. Sebagai contoh saja, ada satu penukilan yang disandarkan pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun itu tidak benar dari ucapan Syekhul Islam, tapi menyebar, tersebar di WhatsApp. Bahkan ketika disebarkan ucapan Syekhul Islam itu disebutkan rujukannya. Bahkan disebutkan jilidnya dan halamannya. Yang kalau kita kembali kepada masdarnya kitab yang disebutkan tersebut, kita tidak akan dapatkan sama sekali. Dan tidak ada dalam kitab itu dan kitab-kitab yang lainnya. Karena itu bukan ucapan Syekhul Islam. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang disandarkan yani kepada beliau, "Laisa kullu man tahalla bis sunnati sara sunniyan." وعند الفتن تعرف الرجال والمعصوم من عصمه الله. Tidak setiap orang yang berhias dengan sunnah maka dia menjadi ahlus sunnah, dan di saat fitnah terjadi diketahui siapa tokoh-tokoh yang kokoh di atas sunnah dan yang maksum adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masyhur dinisbahkan pada Syekhul Islam. Bahkan ada ya, maaf saja ada sebagian mungkin dari kalangan asatidah sempat menyampaikan ini. Namun ini bukan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ucapan yang bagus sesungguhnya. Namun menyandarkan pada Syekhul Islam tidak benar. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berhati-hati. Adapun menghadiri majalisul ilm banyak manfaat yang tidak didapatkan melalui WhatsApp. Barokah dalam majelis ilmu, fokus, lebih fokus seseorang ketika duduk mendengarkan. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaatkan waktu dan kesempatan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sampai kemudian waktu dan umur itu berlalu dalam keadaan kita tidak mendapatkan faedah. Kata Al-Allamah Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita waqtaka yamdi wa 'umraka yadhhab wa lam tuntij shay'an mufidan wa la nafi'an wa lam tajid barakatan fil waqti fahdhar an yakuna adrakaka qawluhu ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa." Apabila engkau melihat waktumu berlalu begitu saja, umurmu pergi begitu saja, sementara engkau tidak menghasilkan sesuatu yang berfaedah dan memberi manfaat, dan engkau tidak mendapatkan berkah pada waktu yang engkau miliki, maka berhati-hatilah. Jangan sampai engkau termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina." Jangan engkau menuruti orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. "Wattaba'a hawah," lalu dia mengikuti hawa nafsunya. "Wakana amruhu furta," sehingga perkaranya, urusannya tidak terselesaikan, tercerai-berai, tidak ada manfaatnya, tidak ada berkah dalam kehidupan. Waktu berlalu begitu saja dalam keadaan dia tidak menghasilkan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.